darinya para pakar pesulap suka menyuap apa saja. Dari enggak ada hingga diada-ada, dari yang ada hingga tiada. Get the boost.